Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Ris Kebumen, Radio Satu Lombok, Suara Kolbu di Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pendengar Radio Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan stasiun TV-TV lain atau radio lain yang tidak bisa kita sebut, yang ikut merelay siaran kita ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas terlarangnya bersikap ghullu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, ya, seorang nabi dan rasul harus diagungkan, dimuliakan, ditaati dan dituruti, tapi ada batasnya. Tidak boleh berlebih-lebihan, karena selain sebagai nabi dan rasul, beliau juga seorang hamba. Dan sifat hambanya disebut lebih dahulu daripada sifat rasul atau nabinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bukan wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu wa abduhu, tidak begitu, tapi abduhu terlebih dahulu baru rasul. Beliau hamba, tidak boleh dijadikan sebagai yang disembah. Beliau abdun, bukan ma'bud. Ma'bud hanyalah Allah. Beliau abdun yang abid kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Kalau kultus atau ghulu atau berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terlarang, terlebih lagi berlebih-lebihan kepada orang yang levelnya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti para solihin, para ulama, para aulia, orang-orang yang memang nyatanya soleh, nyatanya mereka wali-wali Allah, sudah meninggal, maka tidak boleh bersikap ghullu kepada mereka. Yang dimaksud dengan ghullu kepada orang-orang yang soleh adalah rafa'ahum fauqa manzilatihim allati anzalahumullah ila ma la yajuzu illa lillah. Yang dimaksud ghullu kepada orang-orang yang soleh adalah mengangkat tingkatan mereka kepada tingkatan yang melebihi posisi yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Jadi mereka itu manusia biasa, cuma soleh gitu. Mereka dekat kepada Allah, mereka ahli ibadah, ahli taqarrub. Sebagai ahli ibadahnya, sebagai orang solehnya, wajib dimuliakan, wajib untuk dihormati, diagungkan. Gak boleh dilecehkan. Haram hukumnya melecehkan manusia biasa, apalagi melecehkan para ulama, para solihin, para wali Allah. Tapi walaupun mereka wajib dihargai, dihormati, penghormatannya, kadar penghargaannya tidak boleh melebihi sampai pada sikap yang hanya boleh dilakukan kepada Allah. Tidak boleh ditujukan kepada para wali Allah, para solihin yang sudah meninggal. Seperti istighatsah kepada para wali yang sudah meninggal ketika kita memperoleh musibah atau kesulitan. Istighatsah itu artinya minta bantuan agar dilepaskan dari kesulitan, dari penderitaan, dari musibah, dari kesengsaraan. Atau tawaf di kuburannya, atau tabarruk terhadap tanah kuburannya. Tabarruk itu ngalap berkah, ngambil berkah. Atau menyembelih kurban hewan di sekitar areal pekuburannya, bahkan meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah dikuburkan. Nah, kalau sudah sampai taraf sana, itu sudah melebihi batas kadar pengagungan. Istighatsah hanya boleh kepada Allah, isti'anah hanya boleh kepada Allah, terus tawaf hanya boleh kepada apa? Kepada Ka'bah. Bukan karena menyembah Ka'bah, tapi karena Allah memerintahkan kita untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau tawaf di kuburan para wali dan dianggap ibadah yang sama nilai ibadahnya dengan tawaf di Ka'bah, itu kultus individu yang berlebihan. Sampai menyembelih, padahal menyembelih itu ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kamu li rabbika, untuk Rabbmu, untuk Allah, wanhar, dan menyembelihlah juga untuk Allah. Enggak boleh menyembelih untuk yang lain. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan oleh Muhammad, "Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. Hidup matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, la syarikalah." Enggak ada syarikat bagi Allah dalam hal tadi. Jadi Allah menyebut menyembelih disandingkan dengan sholat dalam dua ayat tadi. Menunjukkan menyembelih berkurban itu ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Enggak boleh berkurban untuk selain Allah. Walaupun berkurbannya itu dengan nilai yang sangat kecil, bahkan tak bernilai, tapi niat kita berkurban untuk selain Allah maka haram. Kita sudah jelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Kata para sahabat, bagaimana bisa seekor lalat menjadi penentu surga nerakanya seseorang? Beliau menjawab, ada satu kaum penyembah berhala. Setiap orang yang lewat ke tempat mereka dicegat. Berkurban dulu kamu ke sesembahan kami. Kalau enggak, dibunuh. Kalau berkurban, maka dibiarkan lewat. Ada orang lewat, dijegal, dicegat. Berkurban dulu. Kata dia, saya enggak punya apa-apa untuk dikurbankan. Qarrib walau bidzubab. Berkurbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat, dia bunuh dengan niat dikurbankan kepada berhala. Berapa harga lalat? Enggak ada harganya. Jangankan dijual, sekarung dikasih hadiah kepada kita, mau enggak? Enggak akan mau. Tapi niat berkurbannya itu kepada selain Allah itu yang dinilai. Akhirnya orang itu masuk neraka. Lewat lagi seseorang, dicegat lagi, berkurban. Saya enggak punya apa-apa. Berkurban walaupun dengan seekor lalat. Kata dia, demi Allah, saya tidak akan berkurban untuk selain Allah. Dibunuh dia, mati dia masuk surga. Lihat, bukan nilai dari dunia, nilai dunia dari apa yang kita kurbankan. Bukan, tapi pengorbanan itu untuk siapa? Untuk Allah ataukah untuk selain Allah? Maka banyaknya orang yang berkorban di kuburan dengan iktikad lebih afdal, lebih utama, dan ditujukan untuk si penghuni kubur, itu perbuatan yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Syaitan laknatullahu alaih telah memasukkan perbuatan syirik ini kepada kaum Nabi Nuh, melalui pintu bersikap gulu, berlebih-lebihan kepada para solehin. Kita sudah bahas orang-orang soleh ada disebutkan Wadda, ada Suwa, ada Ya'uk, ada Yaguth, ada Nasr. Itu nama-nama orang yang soleh. Di antara kaum Nabi Nuh, ulama-ulamanya, da'i-da'inya, suka memberi bimbingan, wejangan, tuntunan. Orang-orang itu tertuntun. Terus mati orang-orang yang soleh itu, wafat. Nah, kehilangan, ingat kepada wejangannya. Mereka mencintai orang-orang soleh itu, ya. Lama-lama untuk mengingatkan dibuat patungnya. Begitu melihat patung teringat nasihat-nasihatnya, terdorong ibadah, ibadahnya kepada Allah. Terus setan sedikit demi sedikit memasukkan strateginya, menggiring orang tersebut untuk putus kepada para solihin yang sudah mati, akhirnya disembah. Maka Nabi Nuh memperingatkan, jangan kalian sembah-sembah hanyalah Allah. Apa bilang tokoh-tokoh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yagutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan tinggalkan tuh siapa berhal apa orang-orang yang soleh tadi. Disebut nama-namanya dalam Al-Quran. Jadi terjerumusnya kaum Nabi Nuh kepada perbuatan syirik melalui pintu mengagungkan orang-orang yang soleh. Itu sudah terjadi, jangan sampai umat ini terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, sekalipun dengan niat yang baik. Niatnya apa? Menghormati orang-orang soleh. Niatnya apa? Mengagungkan orang-orang soleh. Niatnya bagus, caranya yang berlebihan. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Nah, itu yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ternyata hal yang serupa terjadi menimpa umat Islam ini. Banyak orang yang digiring untuk menghormati para ulama, dan itu bagus, harus dihormati, mengagungkan mereka sampai mereka sudah wafat, wajib dihormati, dijaga nama baiknya, diberikan doa-doa kebaikan gitu. Kita mendoakan orang-orang soleh itu bukan karena orang soleh tersebut dikhawatirkan masuk neraka. Enggak, mereka dengan kesolehannya selamat. Tapi ada feedbacknya. Kita mendoakan mereka, ada feedback untuk kita yang mendoakan. Atau jangankan orang soleh biasa, kita juga mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya enggak, dalam bentuk salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu mendoakan. Apakah Nabi perlu doa umatnya? Enggak. Tapi ada feedback untuk kita. Apa feedbacknya? Kita memperoleh doa yang sama 10 kali lipat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra." Siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali karena solawat dia kepadaku. Itu tuh. Doakan orang-orang yang sudah wafat, termasuk para ulama, orang-orang soleh, para wali Allah, agar kita dapat feedback dari hal tersebut. Ya, jadi mengagungkan, menghormati, memuliakan para ulama, para sunan yang sudah wafat, ya benar, itu sikap yang bagus dan seharusnya demikian. Tapi sampai pengagungan ini pada taraf kultus, melebihi manzilah yang sebenarnya, seperti yang teralami oleh kaum Nabi Nuh. Maka setan terus-terusan membisikkan kepada para pemuja kuburan beberapa argumentasi, beberapa pemahaman, bahkan keyakinan bahwa membangun bangunan di atas kuburan, terus berdoa di samping kuburan, tawaf mengelilingi kuburan, itu dianggap sebagai bentuk nyata kecintaan kita kepada orang-orang yang soleh. Berdoa di samping kuburan itu dianggap mustajab. Itu langkah-langkah awal tuh. Lebih mustajab daripada di masjid, lebih mustajab daripada tengah malam walaupun di rumah. Terus sampai kepada taraf tawassul kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada Allah melalui pemperantara para ulama, dilakukan. Terus sampai terbiasa, pada akhirnya sampai berdoa kepada orang yang ada di kubur tersebut. Lama-lama menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah. Diperlakukan secara spesial, secara khusus. Dipasangi lentera-lentera yang indah, lampu-lampu. Dipasangi apa tirai-tirai dan kain-kain yang indah. Tawaf mengelilingi kuburan, menyentuh-nyentuh kuburan, mencium kuburan seperti yang mereka lakukan kepada apa? Hajar Aswad. Padahal kita disyariatkan mencium Hajar Aswad ketika tawaf, bukan karena Hajar Aswad itu memiliki sesuatu yang istimewa, tapi karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, aku tahu kamu ini batu biasa. Seandainya aku tidak melihat Rasul sallallahu salam mencium engkau, aku tidak pernah menciummu, tidak akan pernah menciummu, karena kamu batu biasa. Tapi karena melihat Nabi sallallahu salam menciumnya ketika tahu, maka beliau pun mencium. Motivasi menciumnya itu iqtida. Iqtida itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seandainya Nabi tidak mencium, maka tidak akan pernah aku mencium. Itu kata Umar. Aku tahu kamu ini batu biasa, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku pun tidak akan mencium kamu. Lalu Umar pun mencium. Karena apa? Karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin kepada kuburan para wali, disentuh-sentuh, dielus-elus dan dicium, ya. Sudah sampai taraf itu, taraf yang parah. Dan tidak sampai di sana, mengajak orang untuk melakukan seperti yang mereka lakukan, dikoordinir, hayu ke sana. Ziarah kuburnya enggak masalah, memang dianjurkan, diperintahkan. Yang jadi masalah adalah apa yang mereka lakukan ketika ziarah. Nah, itu tuh banyak. Adapun yang tidak melakukan itu, ya enggak apa-apa. Paling apa-apanya itu mengadakan perjalanan jauh sampai takalluf. Takalluf itu memaksa-maksakan diri. Nabi SAW menyatakan, la tushaddur rihal illa ilal masajid thalatha. Tidak boleh kamu tushaddur rihal. La tushaddur rihal itu mengadakan perjalanan yang memayah-mayahkan diri dalam rangka ibadah. Keluar banyak uang, secara fisik capek lelah dengan jarak tempuh yang jauh, waktu yang dibutuhkan juga begitu lama, gitu ya. Itu tushaddur rihal, nggak boleh. Kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa. Karena sholat di tiga masjid ini istimewa, beda dengan sholat di Masjid Al-Ukhuwah ini. 100.000 kali lipat kalau di Mekah, 1.000 kali lipat kalau di Madinah, 250 kali lipat kalau di Masjidil Aqsa. Itu pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil yang ada, ya. Walhasil, selain ketiga tempat itu enggak boleh mengadakan perjalanan jauh yang memayahkan diri, ya. Nah, jadi bukan ziarah kuburnya yang dipermasalahkan, tapi apa? Apa yang mereka lakukan ketika ziarah. Jadi tidak hanya mereka melakukan itu, mereka mengajak orang untuk melakukan itu, mendakwahkan hal itu, menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul, berdoa bersama, beribadah bersama, sekalipun mintanya kepada Allah. Ada di antara mereka yang mintanya ke penghuni kubur, beda-beda orang datang ke sana, ya. Kita tidak bisa memukul mereka terjerumus dalam perbuatan syirik semua, enggak. Karena enggak semua mereka begitu. Ada yang hanya memintanya hanya kepada Allah, tapi tawasul kepada si penghuni kubur, tidak sampai taraf musyrik, enggak. Syirik kecil. Ada yang berdoanya kepada Allah, tapi punya itikad kalau dilakukan di samping kuburan syekh ini lebih makbul. Itu kebidahan dalam masalah akidah, ya. Dan seterusnya, tidak dipukul rata. Beda-beda, tergantung bentuk amalan dan niat mereka. Tidak sampai hanya mengajak. Bahkan mereka itu sampai meyakini, bahkan memprovokasi siapapun yang melarang apa yang mereka lakukan, dianggap sikap lancang, kasarnya ya, kasarnya sikap kurang ajar kepada para wali Allah. Siapa yang melarang perbuatan ini berarti tidak cinta ulama, berarti menghinakan para ulama, berarti eta mah ngajak perang atuh, ya. Itu sampai seperti itu, lalu mereka memprovokasi orang-orang awam untuk memusuhi para ahli tauhid yang melarang perbuatan mereka dan melontarkan sebutan-sebutan buruk kepada para ahli tauhid. Disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut wahabi, disebut dengan sebutan-sebutan yang membuat orang itu begitu benci kepada para ahli tauhid. Sebutan Wahabi itu lebih dianggap jahat daripada Nasrani dan Yahudi dan Nasrani. Lebih jahat daripada iblis itu sendiri, ya. Dan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada kalangan yang mereka sebut Wahabiyun, disebut kelompok takfiri karena mereka katanya mengkafirkan para penziarah kubur. Keliru, dari mana omongan itu, ya? Mengkafirkan setiap orang yang melakukan kebid'ahan, dari mana mereka menyimpulkan seperti itu? Kalangan orang-orang yang mereka tuduh Wahabi itu gak pernah sesembrono itu ngomongnya. Paling ketat mereka dalam mengkafirkan orang, dalam membid'ahkan orang. Enggak, kalau orangnya. Tapi menjelaskan perbuatan yang bertolak belakang dengan Quran Sunnah, ya dijelaskan secara ilmiah. Bukan dalam rangka memvonis para pelakunya, bukan, hanya menghukumi sebuah perbuatan. Dan itu adalah terjadi seluruh yang mereka lakukan dengan mengcover diri mereka dengan sesuatu yang pasti dianggap baik. Apa covernya? Dalam rangka mencintai orang-orang yang soleh, dalam rangka membela harga diri dan kehormatan para wali Allah. Maka siapapun yang melarang memuliakan kuburan para wali Allah, maka mereka adalah orang-orang yang menghinakan para wali Allah. Mereka dusta. Kenapa? Hakikat mencintai para solihin harus sesuai dengan Quran Sunnah. Hakikat mencintai para solihin itu dengan mengenal keutamaan mereka, mempelajari ilmu-ilmu yang mereka wariskan melalui kitab-kitab yang mereka tuliskan, dan mengikuti amal-amal soleh yang mereka lakukan, serta mendoakan mereka. Mereka memang lebih soleh dari kita. Kita mah gak ada. Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi. Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah. Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. hanya membawa badan dan pakaian yang melekat di badan, enggak bawa apa-apa. Mereka itu butuh pertolongan. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan memiliki keimanan. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, mereka itu tidak merasa keberatan sedikit pun dalam hati mereka tentang apa yang mereka berikan kepada muhajirin, bangsa orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah. Allah tahu hati mereka. Dan Allah ungkapkan, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak merasa keberatan sedikit pun terhadap barang yang mereka berikan kepada muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mendahulukan saudaranya walaupun diri mereka sangat butuh. Sampai kan ada kisah seorang muhajirin datang ke Madinah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak punya makanan untuk menjamu. Lalu beliau menawarkan ke sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamuku? Saya ya Rasulullah. Ada seorang sahabat, padahal dia juga belum yakin punya makanan di rumah, enggak. Hayu. Pas pulang dia bilang ke istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan nih tamu Rasulullah. Istrinya terkejut itu. Kita enggak punya makanan kecuali satu porsi untuk anak kita, untuk makan malam anak kita. Enggak apa-apa, siapkan. Siapkan, ya. Kemudian dipasak, kemudian malam-malam disodorkan ba'da isya kepada tamunya. Dan lampunya digelapkan, dia sendiri pura-pura makan untuk menghargai tamunya, biar tamunya itu gak merasa gak enak gitu ya, dia makan sendirian. Tamunya kenyang, tidur malam itu dengan kenyang. Anaknya semalaman merengek kelaparan. Ini yang dimaksud dengan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mereka itu lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka walaupun diri mereka butuh, enggak ada lagi makanan lain. Untuk urusan dunia, ya ini yang disebut dengan itsar. Itsar itu mendahulukan kepentingan orang lain dalam perkara dunia. Ini bagus jempol dua. Ya. Besoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabatnya, bertanya, "Apa yang kamu lakukan kepada tamuku?" Diceritakan, kata Rasul SAW, Allah merasa bangga terhadap apa yang kamu lakukan tadi malam kepada tamuku. Dipuji oleh Allah sampai turun ayat ini. Itulah para sahabat, kemuliaannya, keikhlasannya, dan sikap qanaahnya dipuji oleh Allah dalam banyak ayat, termasuk kebersihan hatinya. Lalu setelah menjelaskan tentang para sahabat, di ayat itu ayat 9 dari surah Al-Hasyr, di ayat 10-nya Allah berfirman, walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat. Artinya generasi para sahabat, setelah generasi para sahabat itu generasi tabi'in. Yaquluna, para tabi'in berdoa, rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu iman daripada kami, dosa-dosa para sahabat ampuni mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan ada rasa iri, dengki, benci kepada sesama orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Inilah doa para tabi'in untuk para sahabat. Padahal para sahabat lebih soleh daripada tabi'in, para sahabat lebih utama daripada tabi'in. Tapi didoakan, menunjukkan boleh dan bagus kita mendoakan para solihin yang lebih dahulu meninggalkan kita, para wali Allah, para ulama, orang-orang yang lebih banyak dan lebih besar jasanya untuk Islam dan umat ini dibanding kita. Kita gak ada apa-apanya dibanding mereka. Tapi sikap menghormati mereka, mencintai mereka dengan mendoakan mereka, salah satunya ya. Itu yang benar, bukan mengagungkan kuburannya, bukan menghiasi kuburannya, bukan berdoa bertawasul melalui mereka, apalagi meminta-minta kepada mereka yang sudah mati. Itu bukan sikap menghormati. Seandainya para ulama, para wali Allah itu masih hidup lalu mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkultuskan mereka, niscaya mereka pun akan marah karenanya. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Majmul Fatawa, "Fakullu man ghala fi hayyin aw fi rajulin salihin wa ja'ala fihi naw'an minal ilahiyah, mithal ay yaqul ya sayyidi fulan ighfirli aw irhamni aw insurni aw irzuqni aw aghithni aw ajirni أو توكلت عليك وأنت أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه. Setiap orang yang berlebih-lebihan kepada orang yang masih hidup atau kepada orang soleh yang sudah mati, dan dia menjadikan salah satu sikapnya mengandung unsur ilahiyah kepada orang yang sudah mati, itu unsur penyembahan, seperti wahai syekh yang sudah mati, ampuni dosaku, rahmati aku, tolong aku, beri rizki aku, beri jodoh aku, lepaskan aku dari kesulitan, atau aku bertawakal kepada engkau, atau engkaulah penjamin aku, atau perkataan aku berada dalam jaminanmu, dan perkataan lain serta sikap lain yang hanya khusus dibolehkan ditujukan kepada Allah. Semua perkataan dan sikap itu adalah syirik dan sesat. Orang yang melakukannya wajib diistitab. Istitab itu dituntut untuk bertobat. Kasih tahu bahwa itu terlarang. Kasih tahu bahwa itu tidak boleh. Kasih tahu bahwa dia itu wajib tobat dari hal itu. Kenapa? Kata beliau selanjutnya, fa innallaha tabaraka wa ta'ala innama arsalar rusul wa anzalal kutub lina'budallaha wahdahu la syarikalah wa la naj'alu ma'allahi ilahan akhar. Karena sesungguhnya Allah, dia hanyalah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Itu semua dilakukan dalam rangka agar kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kita tidak menjadikan sesembahan lain selain kepada Allah. Walladzina kanu yad'una ma'allahi alihatan ukhra mithla syams wal qamar wal masih wal malaika lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqul khalaiq aw annaha tunzilul matar aw annaha tumbitun nabat wa innama kanu ya'buduna al anbiya wal malaika wal kawakib wal jin wat tamathil aw ya'buduna quburahum wa yaquluna innama na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa. Kata Syekhul Islam selanjutnya, orang-orang yang menyeru kepada sesembahan lain selain Allah, seperti matahari, bulan, atau Isa al-Masih, atau para malaikat dahulu, ya, pada zaman dahulu penyembah bintang, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah Isa Al-Masih, penyembah para malaikat, mereka tidak punya keyakinan bahwa semua sesembahan mereka itu adalah yang menciptakan makhluk, enggak. Yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, enggak. Tapi mereka menyembah sesembahan itu, termasuk orang-orang soleh yang dibuat patungnya, dalam rangka tawasul, menjadikan mereka sebagai perantara untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Kata mereka, la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah kepada mereka kecuali sekadar untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrik, apakah mereka meyakini patung yang mereka sembah itu menciptakan? Tidak. Apakah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya itu bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Tidak. Untuk apa disembah? Sebagai wasilah perantara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dengan perbuatannya itu dianggap sebagai orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, adapun perbuatan syirik umat sekarang lebih dahsyat daripada perbuatan syirik orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Orang-orang zaman sekarang menyembah kekuburan dengan keyakinan si penghuni kubur ini bisa memberi madarat ataupun manfaat. Bisa menolong, bisa melepaskan diri dari kesulitan. Kalau orang-orang musyrik zaman dahulu, ketika mereka senang, ketika mereka sejahtera, ketika mereka tidak menerima musibah, tidak berada dalam posisi yang kepepet, mereka musyrik. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah berhala-berhala mereka. Tapi ketika mereka itu berada dalam posisi darurat, emergensi, nyawanya terancam, dalam keadaan kesulitan yang luar biasa, mereka tinggalkan sesembahan-sembahan mereka. Dan mereka hanya beribadah secara ikhlas, berdoa secara ikhlas kepada Allah semata-mata dan tidak pernah menyebut berhala mereka yang lain. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza ghasyahum maujun mauzun maujun kadzulali da'awallaha mukhlisina lahuddin." Ketika mereka berada di tengah lautan, diterjang ombak yang dahsyat, maujun kadzulal, da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka hanya beribadah, menyembah atau berdoa kepada Allah secara ikhlas, murni, fokus hanya kepada Allah. Tidak pernah menyebut berhala mereka ketika mereka dalam kesulitan, ketika mereka ditempa musibah yang dahsyat, ketika nyawa mereka terancam, mereka fokus ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Makanya dikabul doa mereka karena keikhlasan doa mereka ketika itu. Allah berfirman, falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan. Berarti doa tadi dikabul apa tidak? Dikabul. Dalam ayat lain, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Mereka setelah selamat menyembah lagi kepada berhala, kepada sesembahan selain Allah. Tuh, itu zaman dahulu. Agak mending ada elingnya. Elingnya itu ketika ditimpa musibah yang dahsyat, mereka fokus ikhlas doanya kepada Allah. Adapun kaum muslimin awam sekarang, mereka ketika senang, ketika sejahtera, tetap meminta kepada selain Allah, dan ketika ditimpa musibah, mereka lebih fokus menyebut selain Allah. Ada enggak orang umpamanya ketika ditimpa musibah, baik gempa maupun tsunami, ya, malah mengadakan ritual memuliakan setan dari kalangan bangsa jin, melarungkan sesajen kemana? Ke lautan, mengajukan, memberikan sesajen ke gunung-gunung. Dikiranya bencana itu karena jin ngamuk. Para itu azab dari Allah. Para jin yang ada di gunung itu saja ketika gunung itu meletus pada kabur, mereka lari. Kalau tetap mereka di sana ya mati. Ini malah disuguhin. Padahal tadi toel-toel acan ku jin ogenya. Tidak disentuh sedikit pun. Begitu disajikan baru sekejap tek hilang. Apa begitu? Oh, dimakan tuh. Enggak, utuh saja. Sampai kapanpun tetap utuh. Ya, paling dimakan oleh binatang-binatang yang doyan kepada sesuguhan itu. Jadi ketika dapat musibah, mereka bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi malah mereka minta perlindungan selain kepada Allah. Meminta keselamatan selain kepada Allah. Meminta solusi dan jalan keluar selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi tugas para ulama Islam, para ustaz, para da'i, dan kelak mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Wajib dijelaskan kebenaran yang sebenarnya. Yang membuat musibah ini teralami adalah azab dari Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Kembalilah kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, berantas semua yang haram dan seterusnya. Bukan larinya kepada setan dari kalangan bangsa jin. Allah berfirman, tidak boleh para ulama diam, tidak boleh para ustaz ini diam, harus menjelaskan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 187, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinannahu linnas wala taktumunah. Dan ingat bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberi kitab, telah diberikan ilmu tentang kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Apa isi perjanjiannya? Latubayyinunnahu. Wajib kalian itu menerangkan, menjelaskan isi kitab ini linnasi kepada manusia. Wala taktumunahu. Jangan kalian sembunyikan. Sampaikan. Walaupun berisiko apa tidak? Ya, amat sangat berisiko. Akan dihujat oleh para penyembah kubur. Akan dihujat oleh para penentang tauhid. Tapi itulah risiko dari sebuah perjuangan, risiko dari sebuah dakwah. Ya, bukankah para ulama itu adalah ahli waris para nabi? Para nabi datang untuk mengingkari perbuatan syirik, memberantas perbuatan syirik, dan memerangi para pelakunya sampai seluruh agama, seluruh penyembahan, seluruh peribadatan hanya tertuju kepada Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini syirik. Sampai enggak ada lagi perbuatan syirik. Kita kan pernah membahas makna fitnah ketika ada tabligh akbar di masjid lain di Bandung ini, ya. Fitnah itu memiliki banyak makna, di antaranya fitnah ini maknanya syirik, di antaranya fitnah ini maknanya kufur. Dan inilah ayat yang dimaksud dengan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, lebih gede dosanya daripada membunuh. fitnah yang dimaksud di sini apa? Syirik dan kufur. Syirik, kufur lebih besar dosanya daripada membunuh, ya. Wa qatiluhum, perangi mereka hatta la takuna fitnah, sampai enggak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan seluruh agama milik hanya milik Allah, maknanya seluruh penyembahan, seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi lah diutus untuk memberantas perbuatan syirik. Nabi Nuh diutus untuk memberantas perbuatan syirik, penyembahan kepada berhala-berhala yang dibikin-bikin oleh umatnya. Walaupun dimusuhi, diejek, dicaci, dimaki, dizolimi, dibuli. Dan itu berlangsung selama 950 tahun. Alangkah sabarnya Nabi Nuh menghadapi tantangan hampir 1000 tahun, pengikutnya cuma 12 orang. Mayoritasnya termasuk istrinya, termasuk anaknya, durhaka menentang dakwahnya. Demikian juga nabi-nabi yang lain datang untuk mengingkari perbuatan syirik. Nabi Ibrahim sendirian melawan tirani yang sangat luar biasa besar kekuasaannya. Diberantaslah, dihancurkanlah patung-patung yang mereka sembah. Apa akibatnya? Dibakar. Tapi Allah Azza wa Jalla menolong dan menyelamatkan beliau dari hukuman yang dilakukan oleh orang-orang kafir tadi. Begitulah seterusnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Diutus untuk memberantas seluruh perbuatan syirik, ya. Ini yang akan diminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang memiliki kemampuan ilmiah untuk menyampaikan tauhid, memberantas syirik. Dengan risiko pasti akan ada penentangan. Jangankan kita yang punya banyak kekurangan, kesalahan, kekeliruan, para nabi yang amat sangat sempurna di dalam dakwahnya, dibimbing oleh Allah, tetap saja ditentang oleh kaumnya yang memang hati mereka sudah sekelam tinta, sehitam tinta, ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annal 'alima alladhi la ya'mal bi 'ilmihi min awwali ma tas'ara bihi munnar yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang alim, orang berilmu, tapi enggak mau menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Apapun alasannya, karena takut menyampaikan ini berisiko. Risikonya dibenci, risikonya dicaci, dimaki, dibuli, dimusuhi, bahkan dipersekusi, diusir dari tempat-tempat dakwahnya dan ngajinya, ya. Orang alim yang tidak mau menyampaikan ilmunya, merekalah orang yang akan menjadi penyebab pertama kali api neraka dinyalakan pada hari kiamat. Ulama yang diam, diam dari kemungkaran, diam tidak mau menyampaikan kebenaran, disebut dengan sebutan asyaitonul ahras, setan yang bisu. Bisunya setan juga berupa godaan itu. Bisu dari kebaikan, bisu dari kebenaran, bisu dari dakwah, itu setan itu. Enggak mau bicara, enggak mau menyampaikan kebenaran, ya. Berdasarkan hal itulah, maka posisi orang-orang yang berilmu berada di ujung tanduk bila mereka berdiam diri dari segala macam kemungkaran, dan sebesar-besar kemungkaran adalah berdiam diri dari perbuatan syirik yang merajalela di tengah-tengah umat yang harusnya mereka dakwahi. Tadi sudah dijelaskan bahwa awal mula perbuatan syirik adalah sikap ghullu kepada orang-orang yang soleh yang sudah mati. Dan perbuatan syirik itu dikemas, dihiasi dengan kata-kata indah, yaitu mengagungkan para ulama, menghormati para wali Allah, menghargai orang-orang yang memiliki jasa besar kepada Islam dan umat. Perkataan mereka bahwa kita wajib menghargai, menghormati, dan mengapresiasi para ulama itu benar. Wajib kita demikian, tapi caranya tidak boleh sampai berlebih-lebihan sampai pada taraf kultus individu terhadap orang-orang yang soleh. Hargai para ulama sesuai dengan kadar yang Allah bolehkan secara syar'i. Dan sebaik-baik menghargai para ulama adalah mengikuti ajaran mereka, mengikuti amal-amal soleh yang mereka lakukan, mendoakan kebaikan bagi mereka, dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam sikap menyembah mereka tanpa kita sadari, menyembah dengan berlindung di balik topeng mengagungkan atau menghargai. Ya, kalau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja hal itu sudah terlarang, apalagi kepada orang-orang di bawahnya seperti para ulama, para solihin, dan para aulia. Ya, wajib kita cintai mereka, wajib kita hormati mereka, tapi jangan berlebih-lebihan sampai kepada taraf kultus yang terlarang. Ya, ikhwan, cukup sampai di sini saja kajian kita di sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Abdul Ghaffar di Cilengsi. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar Abdul dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Baik, Ustaz, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, banyak-banyak materi yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Berikutnya khotbah Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung dan menyampaikan pertanyaan secara langsung di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, kita akan coba menyapa di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa untuk pertanyaan secara langsung. Silakan. Nah, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Di Jambi, Umu Iqbal nam. Iya, begini Ustaz, kami mempunyai orang tua yang awam, yang sudah umurnya lanjut sekitar 80-an lebih. Jadi karena minimnya ilmu yang didapat di zaman dahulu dari orang tuanya, dan sampai sekarang dia beribadah itu tidak sesuai dengan syariat, Ustaz. Apakah dengan cara begitu diterima oleh Allah ibadahnya, Ustaz? Dan dia juga pernah dahulu beberapa tahun yang lalu dibaiat, Ustaz. Jadi mohon pertolongannya, Ustaz, nasihatnya, Ustaz. Orang tua kami sedang mendengar sekarang, Ustaz, di daerah Sumatera Barat, yang kami sekarang dirantau, Ustaz. Bagaimana menasihati orang tua yang begini, Ustaz? Kami sudah menolong dengan doa dan sudah kami ingatkan, tapi kami tidak mampu dengan yang lainnya, Ustaz. Mohon pencerahan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Pemu Iqbal, dan ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Ummu Iqbal di Jambi, ya. Pertanyaan Ummu Iqbal ini mungkin mewakili banyak orang. Tidak hanya beliau. Banyak orang yang orang tuanya demikian. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tadi sudah dikatakan mendoakan hidayah, kebaikan. Kedua, yang juga tidak boleh dilupakan, mendakwahinya sebatas yang kita tahu. Memberitahu bahwa itu keliru. Memberitahu bahwa segala yang kita amalkan harus landaskan pada ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah. Memberitahu bila kita ibadah menyimpang dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertolak. Sampaikan hadis Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan, enggak ada contoh dariku, itu tertolak. Bukan hanya ditolak, tapi juga diazab. Ayat dan hadis menerangkan demikian. Ayat seperti An-Nur ayat 64, Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi itu hendaklah takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang amat sangat pedih. Jadi amalnya ditolak, bahkan diazab. Sampaikan seperti itu ya. Apakah kalau mereka kekeh karena ketidaktahuan, mereka tidak tahu bahwa ibadah mereka salah, mereka tidak tahu bahwa ibadah yang salah keliru itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya demikian, ya itu musibah. Dan orang tersebut tidak keluar dari status keislamannya, mereka tetap Islam, ibadahnya salah, mereka tidak kafir dengan hal itu, mereka tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Apa yang harus dilakukan oleh si anak? Pertama, mendoakan, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan penghapusan atas dosa dan kekeliruannya dan seterusnya. Kedua, jadikan diri mereka, anak-anak, sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Cara yang paling jitu, yang paling efektif untuk menyelamatkan orang tua adalah dengan menjadikan diri mereka sebagai anak yang soleh dan solihah. Membantu orang tuanya enggak? Ya membantu. Maka setiap ibadah, amal soleh yang dilakukan oleh si anak, pahalanya sampai ke orang tuanya. Berdasarkan hal itulah, maka jadikan diri kita sebagai anak-anak soleh dan solihah. Lakukan semua perintah Allah, jauhi seluruh larangannya, maka semua yang kita lakukan pahalanya akan sampai kepada orang tua kita. Ini yang kedua ya. Ketiga, banyak-banyak berinfak dan bersedekah atas nama orang tua kita. Sampai enggak? Sampai insyaallah. Umrohkan mereka. Kalau mereka sudah wafat, asal kita sudah umroh terlebih dahulu. Hajikan mereka, asal kita sudah haji terlebih dahulu. Sampai enggak pahalanya? Sampai. Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih dalam kitab Ahkamul Janaiz, di dalam bab ma yanfa'ulil mayit, apa yang bermanfaat bagi si mayit, dijelaskan salah satunya adalah ibadah sang anak. Sebagaimana sebuah hadis, seorang ayah mau mati wasiat ke anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 ekor budak, 100 orang budak hamba sahaya. Akhirnya mati. Sang kakak membebaskan 50 budak. Dia nyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50 untuk ayah kita. Adiknya menyatakan, enggak. Sampai saya bertanya dulu kepada Nabi SAW. Khawatir nanti dilaksanakan, ternyata enggak sampai. Disampaikanlah ini kepada Nabi SAW. Kata beliau, in kana muwahhidan. Dalam riwayat lain, in kana musliman. Kalau ayahmu itu seorang muslim, seorang ahli tauhid. Terus fatasaddaqtum wa hajjajtum, lalu kamu bersedekah atau kamu berhaji, disebutkan berhaji. Ada sini saya riwayat Imam Bukhari, untuk ayahmu maka kamu dapat pahalanya dan pahalanya juga sampai kepada ayahmu. Ya. Ayo hajikan orang tua yang sudah meninggal. Terus umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Sedekah atas nama orang tua, pahalanya kita dapat juga sampai kepada mereka insyaallah ya. Itu yang bisa dilakukan oleh si anak bila orang tuanya tetap dalam keadaan demikian sampai wafatnya. Kita mendoakan selama hidupnya sudah, mendoakan hidayah, kita mendakwahinya sudah, kita pasangkan parabola di rumahnya agar nyetel kajian dakwah, dibelikan radio, yang di setel malah dangdut umpamanya ya. Dan seterusnya kita sudah maksimal berusaha, tapi orang tua tetap dalam keadaan demikian sampai wafatnya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain mendoakan, selain menjadikan kita sebagai anak yang soleh dan menghajikan mereka, mengumrohkan mereka, dan juga infak sedekah atas mereka, atas nama mereka ya. Insyaallah kita dapat pahala, dan pahala juga sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi ya Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk pula untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya pesan singkat yang telah masuk. Naam, kami bacakan. Ustaz, bagaimana dengan memperingati kelahiran Nabi? Apakah itu dibolehkan dan apakah itu merupakan tradisi Islam? Dan tambahan dari pendengar yang lainnya, apakah itu juga termasuk dari mengkultuskan Nabi? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Naam. Jazakumullahu khairan. Iya, barakallahu fik. Kita sebagai umatnya wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mencintai beliau, munafik dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai aku melebihi yang lainnya, melebihi seluruh manusia. Sampai ketika Umar berkata, engkau demi Allah lebih aku cintai dari siapapun kecuali dari diriku sendiri. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu harus mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Akhirnya Umar merubah perkataan, demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wajib. Siapa yang tidak mencintai beliau, diragukan keimanannya. Ya, oleh Nabi dikatakan tidak beriman dia. Tapi mencintai Nabi harus dengan cara-cara yang disyariatkan. Oleh Nabi diajarkan kepada para sahabatnya. Adapun kalau cara yang tidak disyariatkan, ya jangan dilakukan. Seperti umpamanya memperingati kelahirannya dengan kata lain, mengulang tahunkan Nabi SAW. Bahasa kitanya ulang tahun, bahasa Arabnya milad atau maulud, bahasa Latinnya apa? Natal. Natal itu anak kelahiran ya. Menatalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengulang tahunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arabnya memaulidkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah dahulu para sahabat melakukannya? Enggak ada satu pun riwayat. Sampai para ulama menjelaskan salat kusuf. Salat kusuf, salat gerhana matahari hanya sekali. Hanya sekali. Tapi belasan hadis yang meriwayatkan tentang itu hanya sekali. Salat Id, Nabi hanya berapa kali melakukan salat, tapi puluhan riwayat, sampai lebih dari 40 riwayat menjelaskan tentang apa? Tentang salat Id. Salat kusuf hanya sekali, diriwayatkannya banyak. Seandainya para sahabat dahulu mengulang tahunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara tertentu, niscaya akan ratusan hadis yang menceritakan tentang hal itu dan sampai pada derajat mutawatir. Tapi ternyata enggak ada satu pun, baik yang sahih ataupun yang dhaif. Yang palsu banyak. Dikutip perkataan Abu Bakar, siapa yang menginfakkan hartanya untuk kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan begini begini begini. Dikutip perkataan hal itu semua palsu, enggak ada riwayatnya. Itu yang di-share di grup-grup ya, menukil perkataan para sahabat. Siapa periwayatnya dalam kitab apa? Enggak ada, palsu. Oleh karena itu tidak ada riwayat satu satu potong kata pun dalam hal ini menunjukkan tidak pernah para sahabat merayakan itu, tidak pernah para ulama merayakan itu. Nah, apakah para sahabat dan para ulama tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, mereka lebih besar kecintaannya kepada Nabi daripada umat terkemudian. Mereka matoh pati jiwa raga melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah terbukti kecintaannya gede, tapi mereka tidak mengulang tahunkan Nabi, tidak menatalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak mencintai? Pasti mereka mencintai. Lebih besar kecintaan dibandingkan orang-orang zaman terkemudian. Ini menunjukkan cara mencintai Nabi bukan dengan cara seperti itu. Sampai kita lihat kan di YouTube, entah di Afrika, entah di mana, ada sekelompok orang pakai jubah berjenggot, kemudian mengelilingi kue bolu pakai lilin, terus ditiup Happy Birthday ya Rasulullah gitu. Ada yang begitu? Pernah lihat? Diulang tahun kan? Bahasa kitanya ulang tahun, bahasa Latinnya apa? Natal. Bahasa Arabnya Maulid. Ya, itu tradisi orang lain. Itu pertama. Kedua, apakah keutamaan memaulidkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diketahui enggak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Nabi tahu, kenapa beliau tidak menyampaikan, tidak menyuruh? Oh, beliau tidak tahu. Kalau menyatakan tidak tahu, mereka tahu berarti melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Kalau merayakan kelahiran beliau sesuatu yang agung dan utama, niscaya ada ayat atau sepotong hadis saja. Baik yang tersurat ataupun tersirat, enggak. Wajib kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi caranya jangan dikarang-karang sendiri. Caranya jangan diada-adakan sendiri. Caranya jangan mengadopsi cara mencintai agama lain kepada tokoh-tokoh mereka. Enggak, kita punya ajaran tersendiri. Kalau ingin mencintai Nabi secara benar, lihat bagaimana para sahabat dan para ulama ketika mencintai Nabi. Tidak ada seorang pun di antara mereka dengan cara merayakan hari kelahirannya, enggak sama sekali ya. Berdasarkan hal itu, maka cintailah Nabi dengan cara-cara yang disyariatkan dan jauhi cara-cara mencintai Nabi yang diadopsi dari ajaran agama lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Dan berikutnya, pendengar maupun pemirsa, silakan bagi Anda yang ingin terhubung dan bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Baik, kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Salmina di Cibinong. Silakan Ibu, pertanyaannya. Tolong simak nih Pak, di depan rumah saya ada kajian pemahaman yang berbeda. Baik. Nah Pak, di depan rumah saya, baik, saya di lingkungan saya udah banyak Kristen, pemahaman-pemahaman yang sangat berbeda. Contoh di depan kanan rumah saya itu orangnya berjenggot, pakaian wanitanya bercadar, tapi dia menyimpang dari sunnah. Dan di sebelah kiri saya ada orang kontrak, dia bersih, dia mengatakan dia saudara dari Yaman. Nah, maksud saya tuh memang ada ciri khususnya Pak, kalau memang dia saudara kandung dari Nabi Muhammad, dan doakan saya supaya saya tidak terkena fitnah dari lingkungan saya yang baru ini Pak. Mohon nasihatnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, dapat diterima dengan baik. Silakan untuk jawabannya. Maringan baik. Silakan untuk bisa diulang Abdul Ghaffar, kurang jelas. Maringan baik. Silakan untuk. Iya. Pertanyaan yang kami tangkap mungkin yang kedua yang telah disampaikan tadi, bahwa seorang yang mengaku saudaranya atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada ciri-ciri yang digambarkan dalam agama ini berkenaan dengan seorang yang mengaku bahwa dia mempunyai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ya, Barakallahu fiik. Ya, kita diwajibkan mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk para turunannya. Kalau mereka benar turunan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka terkena doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terkena doa itu, doa kebaikan ya, kalau mereka benar. Tapi yang lebih utama adalah sejauh mana tindak tanduk mereka, amal mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang menjadi patokan seseorang itu diikuti atau tidak. Bukan hanya turunannya, tapi amalnya, ilmunya bersumber dari Quran As-Sunnah apa tidak. Kalau mengaku turunan Nabi SAW tapi menyimpang dari sunnah Nabi, mengada-adakan kebid'ahan di dalam ibadah dan amaliyahnya, maka kita tidak boleh ikuti. Yang diikuti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal-amalnya, ajarannya. Adapun anak turunannya, kalau mereka mengikuti ajaran Nabi, ya kita ikuti, bukan karena mereka anak turunan Nabi, tapi karena mereka mengikuti sunnah Nabi, Quran sunnah. Sebaliknya, walaupun mereka bukan turunan Nabi, tapi seluruh tindak tanduknya berdasarkan Quran Sunnah, ikuti. Nabi SAW menyatakan, taraktu fikum amroin, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itu kitab Allah dan sunnahku. Jadi selama orang itu memegang Quran sunnah, ikuti, baik ada kaitan dengan keluarga Nabi atau tidak. Dan sebaliknya, walaupun orang itu mengakui turunan Nabi SAW, tapi amalnya, pemahamannya menyimpang dari Quran sunnah, tinggalkan. Bukan membenci karena dia turunan Nabi, tapi karena kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang menjadi tuntunan pokoknya ya. Itu yang pertama. Kedua, konon orang-orang itu berjenggot, cingkrang, istri-istrinya bercadar, tapi amal-amalnya tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Ada yang begitu? Iya ada. Ingat, cadar, jenggot, cingkrang bukan jaminan bahwa akidahnya benar, manhajnya benar. Enggak. Ada enggak orang yang akidahnya menyimpang, manhajnya menyimpang, tapi berjenggot, cingkrang, dan juga wanita yang bercadar? Ada, banyak. Itu tidak menjadi jaminan. Ada enggak orang berjenggot, cingkrang, istrinya bercadar, ngebom? Iya ada. Itu adalah tidak menjadi jaminan. Nah, oleh karena itu, ya, jenggot, cadar, dan cingkrang bukan dominasi kelompok tertentu, bukan. Banyak orang yang kelompoknya sesat, menyimpang, bercadar, berjenggot, dan cingkrang. Ada juga orang yang tidak demikian, ya, akidahnya lurus ada. Sebab apa? Bercadar, berjenggot, cingkrang, bila itu dilanggar, dia umpamanya isbal, dia umpamanya di apa, dikurut, apa dikurut teh, dicukur, apakah dia tauhidnya menyimpang? Enggak. Apakah dia manhajnya menyimpang? Enggak. Itu maksiat, itu dosa. Sama dengan orang berdusta, sama dengan orang bergibah, sama dengan orang mencuri. Itu bukan menjadi indikasi tauhidnya menyimpang, enggak. Tapi tauhidnya kurang, ya. Kurang, keimanannya menurun, ya. Tapi bukan berarti menyimpang pemahamannya, enggak. Ya, sama dengan begitu. Maka, sekali lagi, cingkrang, jenggot, dan cadar tidak menjadi indikasi akidah dan manhajnya lurus. Dan yang tidak bercadar, tidak berjenggot, dan tidak cingkrang, mereka tidak berarti tauhidnya bengkok dan manhajnya menyimpang. Enggak. Paling mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat seperti berdusta dan yang sejenisnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik.